وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن إن شئت سهلا. قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah taala: babun fil munfiqi wal mumsiki. Bab tentang atau pada orang yang berinfak atau yang mengeluarkan hartanya dan orang yang menahan-nahan hartanya, artinya tidak berinfak, lawannya. Dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan. Tak ada satu hari pun di mana hamba-hamba masuk pagi hari pada hari itu. Ini maksudnya tidak ada hari di mana hamba-hamba bangun pagi illa malakan yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari mereka berkata: Allahumma a'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah bagi orang yang berinfak itu pengganti. Yani dia berdoa, orang yang suka memberi, berikanlah kepadanya ganti. Wa yaqulul akhar, yang lain atau malaikat yang kedua berkata: Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya talafan, yaitu kehancuran. Hartanya habis. Hadis ini Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama, ulama berkata, hadza fil infaqi fit ta'ati wa makarimil akhlaq. Hal ini di dalam mengeluarkan harta atau berinfak di dalam ketaatan dan di dalam akhlak-akhlak mulia. Wa 'ala al-'iyal wadh-dhifan was-sadaqat. Dan berinfak kepada keluarga. Dan ini maksudnya adalah nafkah. Wadh-dhifan, yaitu kepada tamu, memberikan kepada tamu. Was-sadaqat, dan sedekah. Yang sedekah ini bisa bermakna sedekah wajib. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, bihaits la yudhammu wa la yusamma sarafan, di mana bagi orang yang mengeluarkan hartanya itu dia tidak tercela di dalam mengeluarkan hartanya dan tidak dinamakan berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan hartanya. Dan orang yang memberikan ketaatan untuk ketaatan kepada Allah, berapapun dia berikan, Abu Bakar Siddiq, dia pernah berinfak semua hartanya. Maka ketika itu dia tidak dinamakan dengan orang yang berlebihan, dan di dalam memberikan hartanya seperti itu tidak tercela. Dalam makarimil akhlak, dalam unsur akhlak mulia, memuliakan tamu, berinfak atau memberikan nafkah kepada keluarga, memenuhi kebutuhannya, itu tidak tercela dalam berlebihan di dalamnya, agar kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Dan ini adalah sisi wajib. Wal imsak al madhmum wal insak an hadha, menahan harta yang tercela itu adalah menahan harta dari apa yang disebutkan di atas. Tidak mau berinfak dalam ketaatan, tidak akhlak mulia, pelit terhadap keluarganya, tidak menjamu tamunya, tidak bersedekah, dan ini dinamakan dengan orang yang menahan dirinya tadi. Lalu bagaimana? Mungkin hartanya diamburkan dalam hal-hal yang tidak diridhai. Maka orang yang menginfakkan hartanya dalam hal-hal yang disebutkan di atas, berapapun dia berikan, malaikat mendoakannya, ya Allah, berikanlah kepadanya pengganti apa yang diberikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kamu infakkan, yang kamu berikan, maka dialah yang menggantinya. Allah yang akan menggantinya. Itu adalah firman Allah. Ini hadis Nabi yang menggambarkan adanya malaikat yang mendoakan. Ungkapan ma min yaumin yusbihul ibadu fih, tidak ada hari-hari, tidak ada satu hari di mana hamba bangun pagi hari. Sebagian ulama memandang ini adalah keutamaan bersedekah atau berinfak pada pagi hari. Ya, berinfak pagi hari. Sebelum kita beraktivitas, kita sudah berinfak. Maka dari pagi kita sudah dapat doanya malaikat agar diberikan pengganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Burika li ummati fi bukuriha." Diberkati bagi umatku, kata Nabi, di dalam kesegeraannya pagi-pagi hari. Berinfak pada pagi-pagi, yaitu subuh, bagian dari perbuatan yang mendapatkan doa dari Nabi untuk mendapatkan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambah kebaikan pada harta kita. Di antaranya adalah diberikan pengganti. Maka sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bagi orang yang ingin hartanya banyak, banyak-banyak bersedekah. Sebagaimana hadis yang sebelumnya juga telah kita pelajari, hadis qudsi, "Ya Ibnu Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Unfiq alaik ini adalah fi'il mudhari' majzum. Dia adalah jawab talab, jawaban dari perintah awal. Anfiq ini adalah perintah. Allah memerintahkan kita untuk berinfak. Maka jawabannya pasti, berinfaklah, pasti aku akan berinfak kepadamu. Nah, ahsanallahu ilaikum. Bab targhib fi shadaqah qabla an la yujada man yaqbaluha. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Ibn Numair qala haddathana Waqi'un qala haddathana Syu'bah ha wa qala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wal lafdh lah qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Ma'bad ibn Khalid قال سمعت حارثة ابن وهب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. وقال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من كلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية ابن براد وترى الرجل. نعم. باب yang berikutnya adalah bab at-targhib fi shadaqati qabla alla yujad man yaqbaluha. Bab motivasi, dorongan untuk bersedekah sebelum tidak ditemukan atau tidak ada orang yang menerimanya. Ini maksudnya akan ada zaman nanti sebagaimana dalam hadis, orang tidak mau menerima sedekah, tidak mau menerima harta. Maka selama masih ada yang mau menerima sekarang ini, maka bersedekahlah. Hadis dari Harith bin Wahab, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu, Nabi memerintahkan, bersedekahlah kalian. Fayushiqur rajulu yamshi bi sadaqatihi. Maka akan datang, ada seorang yang berjalan membawa sedekahnya, yakni zakatnya mana? Ya, sedekah atau zakat. Fayaqulu alladhi u'tiyaha, maka berkata orang yang diberikannya, ya ini maksudnya orang yang ditawarkan, mau enggak nerima sedekah? Mau enggak ini ada saya dan zakat, mau enggak? Apa kata orang tadi yang mau dikasih itu? Lau ji'tana biha bil ams qabiltuna qabiltuha. Kalau dulu-dulu kamu datang, akan aku terima. Fa'amal an, adapun sekarang, fala hajata li fiha. Adapun sekarang, aku tidak memiliki kebutuhan di hartamu. Fala yajidu man yaqbaluha. Lalu orang tadi tidak mendapatkan orang yang akan menerimanya. Hadis yang kedua dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qad, la'atiyanna 'ala an-nasi zamanun. Sungguh akan datang kepada manusia sebuah zaman. Yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahab. Seorang berkeliling dengan membawa zakatnya dari emas atau sedekahnya dari emas. Emas yang dibawa-bawanya. Thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Kemudian dia ya, tidak menemukan seorang pun yang mengambil emas itu darinya. Wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'uhu 40 imra'atan yaludhna bih. Dan dipandang ada seorang laki-laki, satu orang laki-laki diikuti oleh 40 orang wanita. Yaludna bihi, yakni wanita-wanita itu minta perlindungan kepadanya. Min qillatir rijali wa kathratin nisa, disebabkan sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Imam Nawawi dia mengatakan, wa fi hadzal hadis, dalam hadis yang pertama yang kita sebutkan, wal ahadithi ba'dahu, dan hadis-hadis setelah itu, ada beberapa hadis di dalam bab ini, mimma warada fi kathratil mali fi akhir zaman. Ya, dari hadis-hadis yang dicantumkan itu tentang banyaknya harta di akhir zaman. Ya, di akhir zaman kaum muslim ini kaya-kaya. Wa anna al-insana la yajidu man yaqbalu sadaqatahu. Bahwasanya manusia tidak menemukan atau tidak mendapatkan orang yang menerima sedekahnya. Karena saking banyaknya harta. Maka dalam hadis ini dan hadis berikutnya, al-hathu 'alal mubadarati bis-sadaqah. Maka ini adalah dorongan bagi kita untuk bersegera memberikan sedekah. Waqtinamu imkaniha qabla ta'adzuriha, dan mengambil kesempatan peluang sebelum datang waktu penghalang. Ini sekarang masih ada kemungkinan kita memberikan sedekah. Sebelum datang waktu tidak bisa kita memberikan sedekah. Waqad sarraha bihadzal ma'na biqawlihi fi awal hadith. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah nyata mengatakan dengan makna ini dengan sabdanya di hadis pertama, di awal hadis, tasaddaqu fayushiqur rajulu, bersedekahlah ya, akan datang satu masa kepada laki-laki, ila akhiri, pada akhirnya, yakni hadis berikutnya seterusnya, yakni Nabi memerintahkan bersedekahlah. Akan ada seorang yang membawa sedekahnya, tidak ada orang yang akan menerimanya. Wasababu adami qabulihim sadaqata fi akhir zaman likathratil amwal. Sebab tidak ada yang menerima, atau sebab mereka tidak menerima sedekah itu di akhir zaman, dikarenakan banyaknya harta, melimpah ruah harta. Wa dhuhuru kunuzil ard, bermunculannya, ditemukan pembendaharaan-pembendaharaan bumi. Wa wada'al barakat fiha, dan diberikan keberkahan di dalamnya. Kama thabata fi sahihi ba'da halaki Ajuj wa Ma'juj. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, hal itu terjadi setelah hancurnya atau binasanya Ya'juj wa Ma'juj. Sudah sampai enggak zamannya? Belum. Akhir zaman. Ya. Jadi akhir zaman orang Islam semuanya kaya. Kalau semuanya sudah kaya, enggak ada lagi yang menerima zakat. Maka itu sudah menunjukkan akhir zaman. Wa qillatu amalihim, mereka sangat atau sedikit sekali atau kurang sekali angan-angan dunia itu lagi. Kalau sekarang kan orang banyak angan-angan dunia, rakus. Mau beli ini, orang dikasih minta-minta terus. Malah ada profesinya minta-minta, penghasilannya melebihi dari penghasilan eselon 1 kali ya. Ada yang punya rumah bertingkat, punya mobil, punya istri 2. Penghasilannya adalah dari meminta-minta. Wa qurbus sa'ah, dekatnya hari kiamat. Wa 'adamu iddikharihimul mal, dan mereka tidak lagi menyimpan harta. Harta banyak. Wa katsratus shadaqat, wallahu alam. Dan banyaknya orang yang bersedekah. Ya, berlimpah uang. Maka intinya adalah dorongan kepada kita untuk bersedekah. Sebelum zaman yang disampaikan oleh Nabi, dan itu pasti akan datang, pasti. Pasti akan datang zaman itu. Nah, saatnya kita sekarang ada kesempatan untuk bersedekah, kita bersedekah. Kita bersedekah pun itu adalah untuk diri kita sendiri. Karena pengembaliannya adalah kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Pada hadis yang kedua yang kita sebutkan, bahwasanya akan datang zaman kepada manusia, yatufur rajulu bisadaqatihi minal dhahab. Seseorang berkeliling pada zaman itu dengan sedekahnya dari emas. Innama hadza yatadammanu tanbih ala ma siwah. Li'annahu idza kana adh-dhahabu la yaqbaluhu ahadun fa kayfa adh-dhannu bighairihi. Redaksi yang menyebutkan bahwasanya seorang laki-laki atau seorang membawa sedekahnya dengan emas, ini menunjukkan isyarat kepada yang lain. Ya, ini maksudnya, kalau seandainya emas aja enggak ada yang mau nerima, enggak punya syahwat dia kepada emas lagi. Ya, enggak tertarik. Lalu bagaimana dengan rupiah? Dengan yang lain? Ya. Kalau sekarang dikasih apapun juga diterima orang. Uang sedikit pun diterima. Nah, ini adalah emas, enggak ada yang nerima, apalagi di bawah dari itu. Qauluhu yatufu, dalam hadis katakan yatuf yani tawaf, berkeliling, isyaratun ila annahu yataraddadu biha bainan nas fala yajidu ma yaqbaluha. Ini isyarat atau menunjukkan, kata-kata ini menunjukkan bahwa dia telah berputar-putar, telah berulang kali datang kepada manusia. Ya, keliling dia, cari mas, siapa yang mau terima nih? Enggak ada yang nerima. Fatahsulul mubalaghatu wa tanbihu ala adami qabuli sadaqah bi thalathati asya. Maka dalam hal ini adalah menunjukkan mubalaghah, ya, menunjukkan kondisi yang bersangatan, ya, dan isyarat bahwa tidak menerima sedekah dengan tiga hal. Qaunuhu ya'riduha wa yatufu biha wa hiya dhahab. Ya. Yang pertama dia bawakan, ya, karena dia membawa, dia bertawaf mengelilingi dengan emasnya, enggak ada. Qaulu wa yara ar-rajul wahid. Dilihat bahwasanya seorang laki-laki, yatba'uhu al-arba'una imra'atan diikuti oleh 40 wanita. Yaludhna bihi min qillati rijali wa kathrati nisa. Mereka minta perlindungan, artinya kebutuhan dia di kebutuhan 40 orang wanita ditangani oleh seorang laki-laki. Dikarenakan sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Di sini disebutkan makna yaludhna bihi ay yantamina ilaihi liyaquma bihawaijihinna wa yadhubbu anhunna. Maknanya adalah 40 orang wanita berinduk dia kepada seorang laki-laki, agar laki-laki ini memberikan seluruh kebutuhan yang 40 ini, melindunginya, membelanya, kebutuhannya dipenuhi oleh satu orang ini. Kaqabilatin baqiya minar rijaliha wahidun faqat wa baqiyat nisa'uha. Seperti kabilah, suku, ya, satu suku tinggal hanya satu laki-laki, ya, kemudian yang tinggal lagi adalah perempuan-perempuan. Jadi satu suku seorang laki-laki, tapi warganya masih banyak yang perempuan-perempuan. Fayaludna bidzalika ar-rajuli liyadhubba anhunna wa yaqumu bihawaijihinna. Sehingga wanita-wanita itu ya berlindung kepada laki-laki tersebut agar dibela oleh laki-laki itu, diberikan kebutuhannya, keperluan-keperluannya, ya, dipimpin atau dilindungi oleh satu orang laki-laki. Walayat ma'fihinna ahadun bisababihi. Disebabkan hal ini, tidak ada satupun orang yang punya keinginan, ya, pada perempuan-perempuan tersebut. Jadi enggak ada orang yang ngurusinnya lagi. Cuma satu, 40 orang, satu orang laki-laki. Ya, ini bukan berarti nanti di akhir zaman satu orang laki-laki menikahi 40 orang perempuan. Tidak. Ya, tapi satu orang laki-laki diawasi dan di apa namanya diurusi oleh satu 40 orang wanita diurusi oleh satu orang laki-laki. Kan enggak mesti dinikahi. Ya. Kenapa? Wa amma sababu qillatir rijal wa kathratin nisa. Adapun sebab sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan, fahuwa al-hurub wal qital alladhi waqa'a fi akhir zaman. Yaitu disebabkan oleh peperangan yang terjadi di akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini banyak perang, ya, banyak pembunuhan. Wa taraqumul malahim, kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa yakthurul haraj ay al qatl. Di akhir zaman itu banyak pembunuhan. Mungkin dalam peperangan, mungkin hanya pertengkaran, pertengkaran sedikit, bunuh. Yang dibunuh bukan perempuan yang dibunuh. Tentu laki-laki, ya. Akhirnya satu keluarga di situ ada beberapa perempuan, meninggal suaminya, anaknya perempuan banyak. Sudah, siapa nanggung ini, gitu. Yang perempuan, yang laki-laki banyak yang terbunuh. Akhirnya jumlah laki-laki menjadi sedikit. Jumlah perempuan otomatis menjadi banyak. Nah, ini bagian dari bentuk akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Berarti kalau hal ini ya, alhamdulillah masih panjang zaman ini. Ya, masih panjang zaman ini. Jangan takut. Ya, 15 Ramadan kemarin sudah gagal. Ya, mau disebutkan akan datang ya tanda-tanda hari kiamat. Lalu disuruhlah sebelum Ramadan harus beli tanah, harus beli rumah, persiapan perlindungan, makanan harus disiapkan karena nanti tanggal 15 Ramadan akan datang. Ya, 15 Ramadan akan tetap juga datang. Sebab hari tetap berputar terus. Ya, akhir zaman itu ada tanda-tandanya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara seperti ini. Sekarang masih adanya orang miskin di kaum muslimin, berarti zaman masih panjang. Masih adanya orang yang mengungkapkan Allah Allah. Ya, kalau sekarang alhamdulillah kajian sunnah semakin banyak. Ya, kalau kita lihat kualitas ketaatan insyaallah mudah-mudahan semakin baik. Nah, insyaallah ini masih zamannya masih panjang. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita berleha-leha? Tidak. Hendaklah kita memanfaatkan masa yang ada ini. Karena boleh jadi perubahan itu terkadang ya, terjadi seketika. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ada bagi kita, di depan mata kita ada kesempatan. Maka pergunakanlah kesempatan sebelum datang waktu yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, kita cukupkan pengambilan hadis kita dalam bab ini ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya dalam hadis-hadis yang lain tentang masih dalam ungkapan yang tadi. Kita lihat ada beberapa pertanyaan. Maaf, ini pertanyaan di luar topik yang sekarang. Ustaz, apa ada dalil yang menganjurkan ritual zikir yang beribu-ribu atau dengan nama lain suluk? Tidak ada dalil atau anjuran berzikir dengan angka-angka tertentu. Yang ada dalil adalah perbanyak zikir. Ya? Perbanyak zikir. Wadhkurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi. Sesuatu yang tidak dibatasi lalu kita batasi dengan jumlah tertentu, perlu ada dalil dalam menetapkan pembatasan itu. Sebagaimana zikir yang datang kepada kita dalam bentuk tertentu, dalam jumlah tertentu, tidak boleh kita melewati dari jumlah itu. Zikir setelah sholat misalkan ada bentuk-bentuknya sekian kali, maka kita lakukanlah sesuai dengan apa yang dianjurkan. Ya, yang namakan dengan suluk. Ya, apakah dalam bentuk bersemedi kemudian berzikir? Ya. Tidak boleh makan tertentu. Nah, ini butuh dalil. Allah Subhanahu wa Taala menghalalkan kepada kita apa yang telah dihalalkan, tidak boleh kita haramkan terhadap diri kita. Adapun persemedian misalkan, ada orang yang berdalih dengan bersemedinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira sampai datangnya wahyu. Pertanyaannya, semedi itu terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi? Jawabannya, sebelum diangkat menjadi nabi. 6 bulan sebelum dia diangkatnya nabi, sudah diperlihatkan kepadanya mimpi-mimpi yang baik. Dan nabi sudah punya kecintaan untuk bersemedi, pergi ke Gua Hira tahannus untuk beribadah. Habis bekalnya, pergi dia ke rumah Khadijah, kemudian balik lagi. Pada suatu malam, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu. Ya, awal turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah turun itu, apa yang terjadi? Nabi lari, takut, menggigil dia, datang ke rumah Khadijah. Lalu Nabi mengatakan, zammiluni, zammuliuni, ya, selimutkan aku, karena kekhawatiran Nabi. Setelah itu terjadi, terputus wahyu. Ya, kalau kita atau sebagian orang ya, terputus wahyu, misalnya terputus dapat nganu, biasanya apa? Balik lagi ke situ, mudah-mudahan dapat lagi gitu kan. Tapi Nabi enggak pernah datang lagi ke Gua Hira untuk bersemedi lagi setelah dia diangkat menjadi nabi, enggak. Ya, kalau seandainya wahyu terputus, ya harapan untuk supaya dapat lagi, ya, pergi ke sana, mana tahu datang lagi gitu. Tapi Nabi tidak lakukan. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi nabi, apalagi setelah diangkat menjadi rasul dengan turunnya ya ayyul muddatsir kum fa'andir, Nabi tidak pernah bersemedi lagi di Gua Hira. Lalu kalau kita contoh dari itu kita mencontoh perbuatan sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi. Ya, sebelum diangkat menjadi nabi tidak ada syariatnya kita untuk mencontohnya. Ya, untuk mengikutinya. Wallahu a'lam. Bacaan doa kunut pada solat subuh itu sebetulnya amalan dari mana? Dan apa itu termasuk amalan yang baru yang mestinya tidak boleh diamalkan? Apa termasuk amalan bid'ah? Doa kunut yang dibaca pada waktu subuh berasal dari hadis doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Hasan bin Ali. Kunut yang dibaca ketika kunut witir. Dalam kita sholat witir, tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan, karena witir ini ya, dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya. Malahan Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan witir. Baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Nah, doa inilah yang dipakai, Allahumma hadina fiman hadaitu wa afina fiman afait dan seterusnya, dipakai di doa kunut subuh. Dalam pembahasan kunut subuh, apakah ada atau tidak, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi kunut waktu subuh. Tapi pembahasannya, apakah itu kunut khusus untuk subuh atau dia adalah kunut yang lain? Setelah dikumpulkan hadis-hadis semuanya, maka disimpulkan bahwa kunut yang dilakukan oleh Nabi pada subuh itu adalah kunut nazilah, bukan kunut khusus untuk subuh. Maka seorang sahabat ketika ditanya oleh anaknya kepada bapaknya tentang khusus kunut subuh, ya, seorang anak sahabat bertanya kepada bapaknya, kepada sahabat itu, Ya bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman. Apakah mereka kunyut subuh? Ditanyakan tentang kunyut khusus untuk subuh. Sahabat itu mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya itu adalah perkara yang baru. Ya, perkara yang baru. Lalu dari mana ulama memandang bahwasanya adanya kunut subuh? Ya, dari hadis-hadis yang secara umum dilihat bahwasanya, oh ini ada nih Nabi kunut subuh. Ya, tapi setelah kita kumpulkan semuanya, itu ternyata yang kunut subuh yang ada itu adalah rangkaian dari kunut nazilah. Karena kunut nazilah itu ya di lima waktu. Di antaranya adalah sholat subuh. Dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Zaman dahulu lagi, ya, antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahmad dia memandang tidak ada. Imam Syafi'i memandang, ya, dianjurkan, tidak diwajibkan, tapi dianjurkan, disunatkan. Maka ulama berbeda pendapat ketika kita sholat di belakang orang yang kunut subuh. Saya melihat Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau memandang bahwasanya tidak perlu diikuti karena tidak adanya dalil konkret dalam hal ini. Tapi Syekh Ibn Utsaimin, saya melihat dari fatwanya Syekh Ibn Baz dan sebelumnya adalah Syekhul Islam Taimiyah, memandang kalau imamnya kunut subuh, kita juga ikut kunut subuh untuk mengikuti gerakannya. Ya, maka dari dua pendapat ini silakan bagi kita yang kemana cenderungnya. Tapi kalau sholat sendiri tidak, karena apa yang kita lakukan harus ada dalil, ya, yang jelas. Wallahu a'lam. Apa hukum menggunakan free ongkir belanja di marketplace? Kalau memang ada tawarannya gratis dalam pengiriman, ya alhamdulillah, enggak keluar lagi uang kita. Dia yang nawarin kok. Ya. Bagaimana hitung-hitungannya antara marketplace dengan yang lain, ya terserah mereka. Ya, tawarannya ada gitu. Ya, wallahu a'lam. Kalau seandainya ada jawaban yang lain, yang lebih ada dalilnya yang kuat, ya silakan. Hukum asal di dalam jual beli adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, hukum asal dalam jual beli dia termasuk al aslu fil asya. Karena ini bukan unsur ibadah, tapi muamalah. Hukum asal dan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau ada dalil melarangnya, kita tinggalkan. Ya, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.